Berbekallah untuk hari yang sudah pasti. Sungguh kematian adalah muara manusia. Relakah dirimu menyertai segolongan orang? Mereka membawa bekal, sedangkan tanganmu hampa. Rasulullah bersabda, berbanyaklah mengingat, akan pemusnah segala kenikmatan dunia. Itulah kematian yang kan pasti datang. Kita tak tahu kapan waktunya akan menjelang. Berbekallah untuk hari yang sudah pasti. Sungguh kematian adalah muara manusia. Relakah dirimu menyertai segolongan orang? Mereka membawa bekal, sedangkan tanganmu hampa. Rasulullah bersabda, berbanyaklah mengingat, akan memusnah segala kenikmatan dunia. Itulah kematian yang kan pasti datang. Kita tak tahu kapan waktunya akan menjelang. Menangislah hei sahabat, karena takutkan Allah. Niscaya engkau kan berada dalam naungannya. Di hari kiamat, di saat tiada naungan untuk manusia selain naungannya. Dalam ampunannya, dalam maghfirahnya, dosa pun berkukuran batang dari pepohonan. Berbekallah untuk hari yang sudah pasti. Sungguh kematian adalah muara manusia. Relakah dirimu menyertai segolongan orang? Mereka membawa bekal, sedangkan tanganmu hampa. Rasulullah bersabda, berbanyaklah mengingat, akan pemusnah segala kenikmatan dunia. Itulah kematian yang kan pasti datang. Kita